Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bermajelis untuk bersama-sama kita tafaqquh fiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang telah lalu kita telah masuk kepada bab yang ke-9, yaitu bab hajib, bab tentang perkara yang menghalangi seseorang dari warisan, yang penghalang ini berupa ahli waris yang lain. Karena sudah pernah kita pelajari, penghalang warisan itu bisa jadi berupa sifat, ya, bisa jadi berupa ahli waris lain yang lebih kuat, sehingga menghalangi ahli waris yang lebih lemah. Yang dimaksud dengan penghalang sifat, seperti misalnya seorang sebagai budak misalnya. Sifat ini menghalangi dia dari apa? Warisan. Sifat yang ada pada orang tadi. Atau dia sebagai pembunuh, sudah kita pelajari. Seorang yang membunuh tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Kemudian juga al-kufur, ya, kekafiran, murtad, ya. Sifat kufur yang ada pada seseorang ini menghalangi dia dari apa? Warisan. Oleh karena itu, kalau ada seorang suami memiliki 2 orang istri, yang pertama adalah muslimah, yang kedua adalah kitabiyah, kitabiyah ahlul kitab, ya, maka yang mendapatkan warisan adalah muslimah, ya, istrinya yang muslimah. Adapun istri yang dia kitabiyah, ya, kekafiran ini menghalangi dia dari apa? Warisan. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang sudah kita pernah bahas bersama, seandainya wanita ini kemudian masuk Islam di masa iddah, ya, di masa iddah, misal, ya, seperti itu menjadikan dia tetap mendapatkan apa? Warisan. Nah, ini penghalang berupa sifat. Adapun yang sedang kita pelajari pada bab yang ke-9 adalah penghalang berupa ahli waris lain. Ada ahli waris yang dia menghalangi ahli waris yang lain. Inilah pembahasan yang sedang kita coba untuk fahami bersama. Nah, sudah kita mulai pada pembahasan yang telah lalu, kita sedikit ulangi, ya, untuk kita lebih memahami. Sebagaimana antum ketahui bahwasanya ahli waris laki-laki dan wanita berapa semuanya? 25. Ya. 25 ahli waris. 15 dari kalangan laki-laki dan 10 dari kalangan apa? Wanita. Nah, dari 25 ahli waris ini ada 6 ahli waris yang tidak mungkin terhalangi dengan hajib hirman. Ada 6 ahli waris yang tidak mungkin terhalangi, ya, dengan hajib hirman. Yani dia mesti selalu mendapat. Terkadang banyak, terkadang sedikit, tapi yang jelas dia selalu dapat. 6 ahli waris ini yang tidak terkena hajib, yaitu anak laki-laki, kemudian anak perempuan yang ini merupakan keturunan mayit, anak laki-laki, anak perempuan, kemudian asal usulnya ayah, kemudian ibu, suami, dan apa? Istri. 6 orang inilah yang tidak mungkin, ya, terhalangi dengan hajib hirman. Jadi dalam semua masalah waris, ke-6 orang ini mesti dapat, ya. Mesti dapat anak laki-laki, anak perempuan, ya, ayah, ibu, suami atau istri. Ini 6 orang yang selalu mendapatkan apa? Warisan. Ya. Sehingga dari 25 ahli waris itu, karena sudah dikurangi 6, tersisa berapa? 19. Nah, 19 orang itulah yang mungkin ya, terhalangi dengan hajat Hirman. 19 orang itulah yang mungkin terhalangi dengan hajat Hirman. Dan itu sudah kita buatkan tabel, ya, tabel hajat Hirman. Tabel ya, ahli waris yang mungkin terhalangi dan siapa orang-orang yang akan apa menghalanginya. Nah, di situ ada tabel tertulis nomor 1 sampai nomor 19. Ya, karena ahli waris yang tersisa setelah dikurangi 6 itu adalah 19 ahli waris yang dia akan terhalangi ya, oleh ahli waris lain yang lebih kuat. Nah, sampai sini paham insyaallah ya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sekarang kita akan sebutkan ya beberapa kesimpulan-kesimpulan ya. Sebelum kita nanti lebih ulangi lagi tabel yang sudah kita buat ada di hadapan kita. Taib. Beberapa faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin ya. Bahwasanya anak ya, anak laki-laki itu menghalangi ya cucu, baik cucu laki-laki atau cucu apa perempuan. Nah, taib. Jadi kalau kita lihat jalur nasab ya kan, jalur nasab kita mayit berarti ada asal usul kita, ada ayah, ada kakek, ada ayahnya apa kakek dan seterusnya ke atas, itu asal usul kita. Kemudian keturunan kita ada anak, ada apa cucu terus ke bawah. Nah, sekarang kalau kita lihat ya ke arah atas atau ke arah bawah dulu, yaitu apa namanya keturunan kita yang tidak terhalangi adalah tadi anak laki-laki dan anak apa perempuan. Ya. Baik, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, terus anak laki-laki ini ya, menghalangi semua keturunan mayit yang di bawahnya. Semua keturunan mayit yang di bawahnya. Berarti cucu laki-laki terhalangi oleh anak laki-laki. Cucu perempuan juga terhalangi oleh anak laki-laki. Terus ke bawah. Yang namanya cucu itu terhalangi oleh anak laki-laki. Nah, cucu terhalangi oleh anak laki-laki. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Anak perempuan. Ya. Anak perempuan ya itu dia apa namanya ya akan menghalangi cucu perempuan ya, akan menghalangi cucu perempuan jika anak perempuan ini sudah mendapatkan 2/3 apa namanya warisan. Kalau sudah mendapatkan 2/3 warisan maka cucu perempuan terhalangi oleh anak perempuan yang berjumlah 2 atau lebih ya. Yang berjumlah 2 atau lebih. Nah, kemudian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Nah, sekarang kita lihat yang ke atas. Kita lihat yang ke atas. Ya, asal usul kita. Ayah akan menghalangi semua asal usul kita yang laki-laki di atasnya. Kakek, ayahnya kakek. Itu terhalangi oleh siapa? Oleh ayah. Kemudian ibu. Ibu menghalangi asal usul kita yang perempuan, ya. Yaitu nenek ke atas. Semua nenek itu terhalangi oleh siapa? Oleh ibu. Nah, wabillahi taufiq. Ini juga mungkin kaidah. Nah, yang mungkin mudah untuk dihafalkan, mudah untuk diketahui. Ya, ini semuanya suatu hal yang wadih, yang jelas. Ya. Anak laki-laki menghalangi semua keturunan laki-laki yang di bawahnya dan semua keturunan perempuan yang di bawahnya. Ini anak laki-laki. Ya. Kalau ayah menghalangi semua asal usul laki-laki yang di atasnya, ibu menghalangi semua asal usul perempuan yang ada di atasnya, nenek ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan beberapa kaidah yang lain sebelum kita membaca tabel. Anak laki-laki itu akan menghalangi semua saudara-saudara mayit. Ya. Semua saudara-saudara mayit itu terhalangi oleh anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki terhalangi, ya, semua saudara-saudara mayit dan keturunannya, ya, baik saudara laki-laki, saudara perempuan, keturunannya semuanya terhalangi, dan juga paman-paman semuanya dan anak-anak mereka terhalangi oleh anak apa? Laki-laki. Jadi anak laki-laki menghalangi ini semuanya. Baik, sekali lagi, di dalam nasab, dalam bagan nasab, saya mayit, mayit punya keturunan, punya asal-usul, dan punya ada yang di kanan-kiri kita. Ya, di kanan-kiri mayit. Baik itu saudara-saudara dan anak-anaknya, atau paman-paman dan apa? Anak-anaknya. Nah, anak laki-laki menghalangi itu semuanya. Anak laki-laki menghalangi apa? Saudara-saudara mayit dan semua keturunannya, ya, dan juga menghalangi apa? Paman-paman dan semua keturunannya. Itu anak laki-laki. Nah, tetapi anak laki-laki tidak menghalangi ayah, tidak menghalangi kakek, tidak menghalangi ibu, tidak menghalangi apa? Nenek. Anak laki-laki atau asal usul kita tidak terhalangi oleh apa? Oleh furu', oleh ya keturunan kita. Nah, ini juga kaidah. Anak laki-laki menghalangi itu semuanya, menghalangi kanan kiri kita ini, saudara dan anak-anaknya, paman dan juga anak-anaknya. Nah, demikian pula cucu laki-laki ke bawah. Cucu laki-laki juga demikian. Cucu laki-laki akan menghalangi, ya, cucu laki-laki akan menghalangi saudara-saudara mayit dan keturunannya. Nah, cucu laki-laki menghalangi saudara-saudara mayit dan keturunannya. Dan juga menghalangi paman-paman dan keturunannya. Cucu laki-laki sama dengan anak laki-laki, ya, kekuatannya, ya. Nah, adapun keturunan perempuan, yaitu anak perempuan, ya, cucu perempuan, nah, ini tidak menghalangi, tidak menghalangi saudara-saudara bah mayit, tidak juga menghalangi paman-paman mayit, tidak, ya. Kalau anak dan cucu perempuan tidak menghalangi. Yang menghalangi hanya anak laki-laki. Nah, kita tambah sedikit, ya. Berikutnya adalah kakek dan ayah. Ayah dan kakek itu menghalangi, ya. Ayah dan kakek menghalangi saudara-saudara mayit dan juga anak-anak mereka dan juga paman-paman mayit dan anak-anak mereka. Ya. Jadi yang namanya ayah dan kakek menghalangi saudara-saudara. Saudara-saudari semuanya dan anak-anak mereka, ya, kemudian menghalangi pula paman-paman dan apa? Anak-anak mereka. Ini ayah dan apa? Kakek. Taib. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir yaitu anak perempuan dan cucu perempuan itu menghalangi saudara-saudari seibu. Anak perempuan atau cucu perempuan menghalangi saudara-saudari apa? Seibu. Saudara-saudari seibu. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini itu kurang lebih beberapa kesimpulan yang terkait dengan penghalang-penghalang atau siapa yang akan menghalangi. Baik, ini mungkin kalau hanya mendengarkan agak apa namanya? Ya, agak belandrang gitu ya. Wah, bingung juga ya. Enggak masalah ya. Yang penting tahu ada yang menghalangi dan ada yang apa dihalangi. Ya, ada yang nyantel lumayan. Ya, kan, ya. Alhamdulillah. Baik, tinggal nanti dilihat apa namanya di dalam tabel. Apa yang kita sebutkan tadi, ya, kalau dipaparkan, dijabarkan di dalam tabel seperti ini hasilnya nanti. Ya. Nah, kemudian juga kita sudah mempelajari tentang asobah, ya, tentang apa? Asobah, ya, tentang asobah. Ada asobah binafs. Sebanyak 12 kemarin sudah kita pelajari, ya. Itu yang di atas itu menghalangi yang di bawahnya. Seperti misalnya saudara kandung. Nah, saudara kandung, saudara laki-laki sekandung, ya. Ini menghalangi asobah yang di bawahnya. Menghalangi saudara laki-laki seayah. Menghalangi anak laki-laki saudara apa? Sekandung. Menghalangi anak laki-laki saudara seayah. Menghalangi paman sekandung, paman seayah. Anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman apa? Seayah. Nah, ini wadih, jelas. Ini juga demikian. Kalau paman sekandung menghalangi paman seayah, ya, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah. Nah, dan seterusnya. Allahu taala a'lam bissawab. Nah. Dan insyaallah taala kita akan coba menyebutkan beberapa contoh sekaligus untuk murojaah, ya, mengingat kembali, ya, apa yang sudah pernah kita pelajari, kemudian sekaligus kita coba memakai tabel yang ada di hadapan kita untuk melihat dan menilai apakah dia terhalangi atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, kita sebutkan misal dalam contoh-contoh saja agar lebih mudah difahami insyaallah. Baik. Dengan praktek akan lebih paham insyaallah. Kita akan buat beberapa soal. Soal yang pertama, ya. Ada seorang mati meninggalkan, ya, ibu atau al-um, kemudian nenek dari ibu, umul-um, kemudian ada ayah, ab, ada kakek, yaitu abul ab, kemudian ada anak perempuan, yaitu bintun, kemudian ada saudara kandungnya mayit atau ahun syaqiq. Nah, ini contoh kasus, ya, contoh kasus di mana seorang meninggal dunia, ahli warisnya yang masih hidup sebanyak 6 orang ini. Ibunya masih hidup, ibunya ibu yaitu nenek masih hidup, ayah, ayahnya ayah yaitu kakek, kemudian anak perempuan dan saudara kandung. Nah, sekarang kita masih belajar masalah apa? Hajib. Siapa ahli waris yang tidak mungkin terhalangi? Ada tidak di sini? Siapa? Ibu, kemudian ayah, anak perempuan. Ini 3 orang yang tidak mungkin terhalangi. Nah, berarti jangan dipikir ini yang menghalangi siapa, karena dia tidak terhalangi. Nah, sekarang tinggal kita lihat di sini. Nenek, adakah yang menghalanginya? Yaitu ibu. Maka nenek tidak mendapat. Kakek, adakah yang menghalangi? Yaitu ayah. Dia tidak dapat. Saudara kandung, adakah yang menghalangi? Ayah, apa? Ada tidak saudara kandung? Ayah bisa menghalangi, kakek juga bisa menghalangi. Jadi sudah tadi kita sebutkan dalam kaidah, ayah menghalangi semua saudara. Nah, ya, jadi asal usul kita yang laki-laki yaitu ayah, kakek ke atas itu menghalangi yang di samping kita semuanya. Ya, yang di samping kita yaitu apa? Ya, saudara-saudara kita, anak-anak mereka juga. Kemudian paman-paman dan juga apa? Nah, paman-paman dan anak-anak mereka. Sehingga di sini saudara kandung terhalangi. Nah, kalau sudah terhalangi, tinggal kita menyelesaikan. Nah, ada ibu, ada ayah, ada anak perempuan. Anak perempuan dia sendiri, maka dia mendapatkan berapa? Setengah. Ya, setengah. Dalam ayat dikatakan fa in kanat wahidah falahan nisfu. Jika anak perempuan itu satu, maka dia mendapatkan setengah. Dia mendapatkan setengah. Taib. Untuk ayah di dalam Al-Quran, kalau ada anak dia mendapatkan seperenam. Namun dia juga sekaligus mendapatkan apa? Sisa. Asobah. Ibu, karena ada anak dia mendapatkan seperenam. Ibu mendapatkan seperenam. Ya. Seperti disebutkan di dalam ayat, wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi ayah dan ibunya mendapatkan seperenam kalau ada anak. Nah, ini ada anak. Sesuai dengan ayat. Ya, maka ayah 1/6, ibu 1/6 karena ada anak perempuan. Ya. 1/6, 1/6, setengah ada sisa. Sisa untuk siapa? Ya, ahli waris laki-laki yang paling dekat. Dalam hal ini adalah siapa? Ayah. Ayah mendapatkan sisa juga. Nah. Nah, seperti ini kasus yang pertama. Baik. Kita masuk pada kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua. Seorang mati meninggalkan ya istri ya, zaujah, kemudian meninggalkan anak perempuan, anak atau dua anak perempuan ya, kemudian ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Baik. Nah, ada paman kandung, ada paman seayah. Nah, jadi dalam sebuah kasus kita dapatkan seorang mati meninggalkan 7 ahli waris ini. Seorang istri, 2 orang anak perempuan, 1 saudara kandung atau akhun syaqiq, 1 saudara seayah atau akhun li'ab, ya, akhun li'ab, kemudian saudara si ibu atau akhun li'um, kemudian ada paman kandung am syaqiq, paman kandung am syaqiq, kemudian ada paman seayah am li'ab. Taib. Sekali lagi, ketika pembahasan tentang hajib, kita lihat dulu adakah ahli waris yang tidak terhalangi dalam kasus ini. Siapa? Istri dan anak perempuan. Yang lainnya sangat mungkin untuk terhalangi. Nah, nah, kemudian kita lihat sekarang di sini. Ya. Ada saudara kandung, saudara seayah, ada saudara seibu, ada paman kandung, ada paman seayah. Sekarang kita misalnya lihat sepintas saja, ya. Saudara sekandung. Saudara sekandung kalau dalam urutan ahli waris asobah bin nafas yang 12 itu, ya, yang merupakan asobah dengan sebab, ya. Bukan sebab, dengan nasab, ya. Maka saudara kandung itu yang di bawahnya adalah saudara seayah. Ya. Ada saudara seayah di sini terhalangi, ya. Ada anak saudara kandung, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung juga terhalangi. Paman seayah juga terhalangi oleh siapa? Saudara sekandung. Anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki paman sekandung juga terhalangi. Anak laki-laki saudara paman seayah juga terhalangi. Ini sudah terhalangi, terhalangi, terhalangi. Nah, ada saudara kandung, ada saudara si ibu. Kalau saudara si ibu tidak terhalangi oleh saudara seayah atau saudara sekandung, tidak. Nah, tidak terhalangi. Karena saudara si ibu, dia bukan asobah, namun dia ashabul furud. Ashabul furud. Mendapatkan bagian tertentu, yaitu 1/6 atau 1/3. Tetapi saudara si ibu ini terhalangi oleh anak perempuan. Tadi sudah kita sebutkan di awal tadi, anak perempuan, cucu perempuan menghalangi saudara-saudara seibu. Menghalangi saudara-saudara seibu. Ya. Menghalangi saudara-saudara seibu. Makanya terhalangi oleh anak perempuan. Sehingga dalam prakteknya 7 orang ahli waris ini yang mendapatkan warisan hanya 3 orang saja. Yang 4 terhalangi. Yang empat terhalangi. Nah, sekarang kita beri apa namanya warisan untuk mereka. Istri mendapatkan berapa? 1/8, karena ada anak perempuan. Dua anak perempuan. Kalau satu tadi 1/2. Kalau dua berarti 2/3. 2/3. Saudara kandung dia mendapatkan apa? Sisa. Yang lain terhalangi, mahjub. Taib. Jadi jangan dibayangkan kalau ahli waris itu hidup semuanya kemudian bingung cara baginya. Ya. Ini 7 orang ahli waris, nyatanya yang dapat hanya berapa? 3. Ya. Apalagi kalau ada anak laki-laki sudah. Nah, ada anak laki-laki. Ya. Ini anak laki-laki menutup banyak. Ya. Menutup paman-pamannya, saudara-saudara mayit. Ya. Yang tidak ditutup oleh anak laki-laki hanya asal-usul mayit. Ya. Ayahnya tidak terhalangi oleh anak laki-laki, kakeknya, ibunya, neneknya, tidak. Ya. Sampai di sini difahami insyaallah. Ya. Terbayang di sini bagaimana menyelesaikan apa? Kasus-kasus waris, yaitu dilihat dulu siapa yang tidak terhalangi, kemudian siapa yang terhalangi. Saya hapus. Nah, sekarang kita sebutkan contoh yang ketiga. Ya. Seorang ya mati meninggalkan ya ukhtun syaqiqah, saudara laki, saudara perempuan, saudari sekandung. Ukhtun syaqiqah. Kemudian ada ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab yakni saudari seayah. Ya. Kemudian ada ukhtun li'um. Saudari seibu. Taib. Kemudian ada ab ya nenek semuanya. Kemudian ada juga dalam kasus ya itu zaujah, dan ada pula bintu jangan dikasih ini. Nah, ini saja dulu ya. Nah, seorang mati meninggalkan 7 ahli waris lagi. Ada saudari sekandung, ukhtun syaqiqah, saudari seayah, ya ukhtun li'ab, ada saudari seibu, ukhtun li'um, ada ibu, ada 2 orang nenek, ada istri. Nah, siapa ahli waris yang tidak mungkin terhalangi? Istri dan ibu, iya. Istri dan ibu. Istri dan ibu tidak terhalangi. Baik. Yang lainnya mungkin terhalangi. Tinggal dilihat. Nenek. Nenek terhalangi oleh siapa? Ibu. Jadi ibu menghalangi nenek yang di atasnya. Ini semuanya terhalangi. Ya. Nah. Kemudian ada ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab, ada ukhtun li'um. Ini semuanya tidak terhalangi, tidak ada yang menghalangi. Jadi tidak ada yang menghalangi dari mereka ini, ya. Tidak menghalangi. Ibu tidak menghalangi saudara-saudari, tidak. Beda dengan ayah. Kalau ayah menghalangi saudara-saudari mayit, paman-paman mayit dan keturunan mereka, itu ayah dan kakek. Kalau ibu tidak. Nah, ibu tidak. Nah. Maka di sini ukhtun syaqiqah dia sendiri. Ukhtun syaqiqah sama seperti anak perempuan. Kalau tidak ada anak perempuan, jatahnya dia mendapatkan setengah karena dia sendiri. Ukhtun li'ab, dia mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Ya, ukhtun li'um, dia mendapatkan 1/6 karena sendiri. Ya. Ibu mendapatkan berapa? 1/3. Betul? Syarat mendapatkan 1/3 tidak ada anak, kemudian tidak ada sekumpulan saudara-saudari mayit. Di sini ada sekumpulan, yaitu berapa? 3 orang. Ya. Nah, maka dia 1/6. Ya. Istri 1/4 karena tidak ada anak. Ayo, seperti itu. Nah. Jadi, insya Allah dengan tabel-tabel itu mudah. Ya. Cuman kalau tabel nanti kan prosesnya lama, ya. Nggak masalah ya. Sekarang lihat ibu, ibu dapat berapa ya? Nah, ya. Baik. Karena nanti ma'asyiral muslimin bab yang ke-10 ya. Afwani, bab yang ke-9 ya. Nanti bab yang ke-10 ya, bab yang ke-10 panjenengan bisa buka ya. Bab yang ke-10 adalah kesimpulan dan rangkuman dari yang pernah kita pelajari. Maka tabel yang antum pakai nanti adalah tabel yang ada pada bab 10 untuk menyelesaikan masalah. Ya. Yeah. Sekarang misalnya ibu, coba antum lihat ibu. Ya. Yeah. Ibu. Ya. Yeah. Halaman berapa di situ? Ya, yeah. Hanya sekedar contoh saja. Bab yang ke-10. Ya, yeah. Halaman 77. Iya. Yeah. Ibu. Ya. Bisa dilihat ya di situ ya. Bisa dilihat? Sudah. Ibu. Nah, sekarang kita lihat ibu. Nah, ibu itu ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kalau tidak 1/3, ya 1/3 apa? Sisa, kalau tidak 1/6. Hanya itu saja kemungkinannya. Ya, sekarang kita terapkan di sini, ibu. Ibu. Kapan dia dapat 1/3? Jika tidak ada farak. Farak ya ini keturunan. Lihat, oh tidak ada keturunan. Berarti dia dapat 1/3. Itu dulu kan. Tapi syarat yang kedua, tidak ada 2 ikhwah atau lebih. Oh ini ada 3. Ya ada 3. Berarti syarat tidak terpenuhi. Maka bergeser, berpindah dari 1/3 menjadi apa? 1/6. Nah, begitu. Nah. Sekarang ukhtun li'um misalnya. Ukhtun li'um. Ukhtun li'um ada halaman berapa? Saudara seibu. Halaman 81. Ya. Halaman 81. Saudari seibu. Ya. Halaman 81. Ada? Halaman 81. Saudari seibu. Saudari seibu ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan. Kalau tidak 1/6, 1/3 atau mahjubah. Mahjubah ya ini terhalangi, ya, terhalangi. Ya. Baik. Hanya ada 6 ahli waris saja yang tidak ada kemungkinan mahjub atau mahjubah. Hanya 6 orang tadi, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami dan apa? Istri. Selain itu ada kemungkinan mahjubah, terhalangi. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Saudari seibu. Sekarang kita ada di sini. Saudari seibu, ukhtun li'um. Ya. Saudari seibu ada kemungkinan 1/6, 1/3 atau mahjubah. Ya. Kita lihat dulu, ya. Mahjubah atau tidak? Nah, mahjubah atau tidak misalnya. Terhalangi atau tidak? Siapa yang menghalangi? Hajib. Siapa yang menghalangi? Yang menghalangi adalah farak. Farak yang dimaksud dengan farak adalah anak-anaknya mayit, baik anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Ada tidak di sini? Tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada apa? Cucu laki-laki, tidak ada cucu perempuan. Oh, aman. Berarti ukhtun li'um mungkin dapat. Selanjutnya, tidak ada asal zakar. Asal zakar ini asal usul laki-laki. Ayah, kakek. Tidak ada ayah, tidak ada kakek. Aman. Berarti apa? Ya, dia apa namanya mendapatkan. Jadi yang menghalangi saudari si ibu hanya 6 orang, yaitu ayah, kakek, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu apa? Perempuan. Tidak ada semua, berarti dia dapat. Cuman dapatnya berapa? Kita lihat. Ya. Dia mendapatkan 1/6 karena bersendiri. Ya, itu tadi. Karena dia bersendiri. Ya. Karena bersendiri dia mendapatkan 1/6. Nah, seperti itu nanti semuanya. Ya. Jadi bab yang ke-11 itu, nah, mungkin akan kita baca bersama-sama ya pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Karena itu adalah kesimpulan dari semua pembahasan yang di depan. Nah, dan itulah yang akan dipakai ya untuk kita menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada kasus-kasus waris. Sehingga dengan demikian kita akan melengkapi pembahasan ya. Bukan hanya mengenal berapa jatah yang akan dia peroleh, namun juga apakah dia terhalangi atau tidak terhalangi. Hadza wallahu alam. Ini contoh yang ketiga. Jadi dari 7 ahli waris yang ada di hadapan kita ini, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab, ukhtun li'um, um ab, yaitu nenek, ab, nenek juga, zaujah, istri, ini 3 orang terhalangi. Hanya 4 orang saja yang mendapat, bukan afwan, 2 orang yang terhalangi, hanya ada 5 orang yang mendapatkan apa? Warisan. Naam. Ini wallahu a'lam ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Untuk berikutnya antum bisa melihat tabel ya. Tabel Hajib Hirman. Naam. Tabel Hajib Hirman. Adapun Hajib Nuqsan ya. Ini mungkin kita akan singgung, kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol kalau ada pertanyaan ya yang terkait dengan waris dan bab-bab yang sudah pernah kita pelajari ya. Monggo wallahu a'lam. Monggo. Oh iya, baik. Yang kedua dari 6 ahli waris yang yeah. Tidak menghalangi itu tidak terhalangi. Okay. Yang tidak terhalang itu mungkin hanya terhalang bila mana 6 itu ada yang ahlul kitab atau melakukan pembunuhan sih. Iya. Baik. Ini 2 pertanyaan. Baik. Yang pertama adalah dari apa yang tadi kita dengar berarti disimpulkan ibu itu tidak menghalangi kakek, tidak menghalangi apa? Ayah. Iya. Begitu ya pertanyaan tadi. Atau ayah tidak menghalangi ibu atau nenek. Iya. Ini semuanya adalah asal usulnya mayit. Jadi asal usul mayit itu kan ada 2. Asal usul laki-laki yaitu ayah, kemudian kakek ke atas, dan asal usul perempuan yaitu ibu, nenek dan seterusnya. Nah, antara asal usul ini tidak saling menghalangi. Ya. Ayah tidak menghalangi apa? Ibu. Ibu tidak menghalangi ayah. Ayah tidak menghalangi nenek. Ibu tidak menghalangi apa? Kakek. Ya, seterusnya. Tapi mereka saling menghalangi antara satu jalur. Ayah menghalangi apa? Kakek. Ya. Ibu menghalangi nenek. Nah, ini hanya menghalangi satu jalurnya itu saja. Adapun antara 2 jalur ini tidak saling apa? Menghalangi. Ini kakek tidak menghalangi ibu. Kakek yang jauh juga tidak akan menghalangi apa? Ibu. Nah, nenek yang jauh tidak menghalangi apa? Kakek dan seterusnya. Adapun yang kedua, Pertanyaan yang kedua, dari 6 ahli waris tadi, ya, mereka adalah ahli waris yang tidak terhalangi. Maksudnya adalah tidak terhalangi oleh ahli waris yang lain. Adapun terhalangi, ya, karena sifat yang ada pada, ya, mereka, dari sifat-sifat yang bisa menghalangi warisan, jawabannya iya. Misalnya salah satu dari 6 orang itu adalah budak, maka perbudakan itu menghalangi dia dari apa? Warisan. Atau salah satu dari 6 itu adalah qatil, pembunuh, maka sifat itu dia membunuh itu menghalangi dia dari apa? Warisan. Demikian juga al-kufru, kekufuran, al-murtad atau yang sebenarnya waliyadu billah, tidak atau menjadi penghalang dia mendapatkan apa? Warisan. Tetapi penghalang berupa sifat. Menghalang berupa sifat. Iya. Kalau ada yang bertanya, kalau dia terhalangi karena tadi kekafiran, bolehkah kita berusaha memberinya dengan wasiat? Maka jawabannya boleh. Wasiat itu seperti atau seperti hadiah namanya. Nah, diberi dari sisi itu, barangkali dengan diberinya itu dia akan masuk apa? Islam. Ya. Taib. Seorang tahu anak-anaknya dari 5 anak laki-lakinya satu murtad. Nah, murtad seharusnya dibunuh oleh penguasa. Ya, diminta kembali masuk Islam, kalau tidak dibunuh. Ya. Ini haknya penguasa. Ya. Taib. Mungkin kalau dipikir kok harus sekali ya, sadis sekali, keras sekali dibunuh. Lah daripada masuk neraka kekal, ya. Kalau dilihat kayaknya kok dibunuh, nah, ya. Dalam hadis kan dikatakan man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang merubah agamanya murtad faqtuluh, maka apa? Bunuhlah. Yang membunuh bukan kita tapi apa? Penguasa. Jangan karena wah ini ada hadis nih, ya, kita bunuh, nah, tidak bisa. Yang membunuh adalah penguasa, itu untuk penguasa, panggil oleh penguasa. Di penjara dulu. Kamu kok kenapa keluar Islam? Ya, terus didakwahi. Diminta untuk tobat. Kembali kepada Islam. Ya. Dalam keadaan diancam, dibunuh. Kira-kira masuk Islam tidak? Insya Allah bi'idznillah akan kembali. Dia pernah merasakan Islam. Kalau dia memang tidak mau, berarti memang dia sudah, ya, harus dibunuh. Tidak mendatangkan kecuali kejelekan. Nah, kembali kepada pembahasan. Mungkin ada di antara mereka yang bukan Muslim. Kemudian mendapatkan wasiat. Ya. Nanti berikan sebagian harta sekian untuk fulan, ya, murtad. Nah, yang seperti itu boleh, bisa, ya, bisa mendapatkan dari jalan itu, walaupun secara waris dia tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Allahu a'lam. Nah, monggo. Iya. Apakah bisa dengan cara hibah? Dalam arti, artinya kalau wasiat kan setelah kita, artinya yang bersangkutan itu meninggal, ya. Yeah. Jadi ini tidak seperti tadi kasusnya kan terkait murtad atau apa. Yeah. Ini kasusnya mamanya ada anggota keluarga atau cucu atau apa yang mungkin memang membutuhkan sehingga padahal nanti terhalang. Itu kita lakukan hibah. Ini gimana sih? Terima kasih. Hibah adalah pemberian di masa hidup. Itulah hibah. Tetapi hibah harus betul-betul ada kejelasan, betul-betul terjadi perpindahan hak, ya. Nah, kalau hanya sekedar ucapan, ya. Ucapan itu seperti janji, ya kan. Yang kalau seorang mati ya berarti terhapus itu. Ya. Nah, misalnya ini rumah nanti untuk kamu, ya kan. Jadi seakan-akan ini apa? Hibah. Ini rumah untuk kamu, yang ini untuk anu namanya. Tapi masih saya masih saya kuasai, ya. Ini tanah untuk kamu, ini untuk kamu, ya kan. Tapi masih saya kelola, ya. Dia belum bisa menjual, dia belum, artinya kan berarti belum punya apa? Belum punya kepemilikan, belum berpindah. Nah, ketika nanti seorang meninggal, ya kembali lagi itu belum belum diberikan, belum diberikan. Ya. Nah, kembali kepada waris. Nah, tapi kalau yang panjenengan maksudkan tentunya adalah betul-betul hibah yang sudah berpindah, hibah. Saya punya buku, saya berikan kepada seorang. Ini untuk kamu. Hibah. Sudah berpindah, berarti betul-betul sudah apa? Menjadi milik orang lain yang dia bisa mentasarufkan ya, sesuka dia. Nah, kita punya cucu. Ya, jelas cucu ini akan terhalangi. Ya, karena anak laki-laki kita masih pada hidup. Ini cucu tidak mungkin apa? Dapat. Karena anak laki-laki menghalangi apa? Cucu. Bapak dia di mana? Sudah meninggal. Nah, misalnya, saya sebagai kakek, kalau saya mati, ini cucu tidak mungkin apa? Dapat. Bisa melalui jalan wasiat. Ya, bisa melalui jalan wasiat, ya, atau seandainya mendapatkan apa namanya hibah, ya, cucu diberi namanya. Baik, yang seperti itu apa juga bisa sampai kepada dia. Baik. Adapun terkait dengan wasiat, ya tadi wasiat adalah pemberian sesudah apa atau berpindahnya harta sesudah apa kematian. Dan itu yang membagi adalah Allah. Nah, yang membagi adalah Allah. Baik. Ada satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan di dalam masalah pemberian. Ya, masalah pemberian. Terkait dengan masalah pemberian, hendaknya pemberian itu dilakukan secara adil. Jika yang kita beri adalah anak-anak kita. Ya. Nah, ada 5 orang yang satu murtad misalnya. Ya, ini dikasihlah. Nanti kalau saya mati, dia tidak dapat. Ya, belum tentu yang mati kita dulu. Ya. Yang dikasih malah yang murtad, yang lain tidak. Repot ini. Ya. Ya. Baik. Tidak adil di dalam apa? Pemberian kepada anak. Maka berikan untuk semuanya anak-anak itu. Nah, berikan untuk anak-anak. Ada Allahu a'lam. Nah. Monggo, Pak. Baik. Ada pertanyaan ya. Adilkah ya orang tua ya memberikan kepada sebagian anaknya saja ya atau melebihkan pemberian kepada sebagian anaknya karena anak itu dirasa banyak berbuat baik kepada apa? Orang tua. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kita tidak tahu ya, sesungguhnya siapa di antara anak-anak kita yang lebih bermanfaat ya, kepada kita. Walaupun secara lahiriah mungkin salah satu di antara mereka apa namanya sangat dekat dengan kita karena kebetulan mungkin rumahnya apa dekat, kemudian dia memiliki kemampuan finansial yang lebih daripada apa saudara-saudara yang lain, ya, sehingga tampak memang dia lebih apa lebih banyak ya. Berjasa kepada kita dari sisi seringnya dia mendatangi kita karena dekatnya dia, kemudian juga karena apa namanya harta dia, dan juga mungkin karena dia laki-laki sehingga mungkin apa ya dia lebih leluasa berbeda dengan anak perempuan yang dia sudah ya dimiliki oleh suaminya yang tasarruf dia itu betul-betul tergantung dari apa suami. Dia tidak punya harta, hartanya harta suami, bagaimana saya menghadiahkan kepada orang tua sementara itu adalah harta apa? Suami. Sehingga kita tidak bisa melihat apa namanya kedekatan anak itu dari semata-mata apa? Ya, lahiriahnya saja. Nah, karena bisa jadi anak yang sepertinya jauh tempatnya justru dia manfaatnya lebih besar untuk kita. Doanya yang tulus ya. Kemudian setelah kita meninggal nanti barangkali dia justru yang lebih memperbanyak apa namanya? Mendoakan ya. Ini sisi-sisi yang mungkin ya sama dengan tadi, sama ketika pembagian waris. Ya. Ketika pembagian waris juga kadang muncul. Ini anak sing nunggoni bapak ini nganti mati mestine ya luwe akeh. Baik, kan kadang seperti itu. Yang membagi itu, yang membagi wah ini orang ya, sangat-sangat perhatian dengan ibunya sampai meninggalnya. Ya. Nah, kita tidak tahu. Nah, bisa jadi yang lain lebih apa namanya? Lebih bermanfaat bagi orang tuanya sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam membagikan warisan itu tidak ya tidak apa namanya tidak kemudian dibedakan hanya karena kedekatan dengan apa dengan mayit dari sisi kebaikan tidak tapi dari sisi nasab kalau dia anak yang namanya anak laki-laki 5 nanti dibagi rata 5 itu, walaupun yang satu mungkin ya mengurusi apa namanya sakitnya orang tuanya, yang lainnya apa tidak ya. Dalam wasiat pun, dalam warisan pun demikian ya. Demikian pula dalam hibah ya. Dalam hibah juga hendaknya orang tua tidak membedakan satu dengan yang lain ya. Dengan yang lain yang seperti ini ikhwatul kiram ya, akan menjadikan semua anak-anak kita berbakti dan akan menjadikan semuanya akan apa namanya memberikan manfaat insyaallah kepada orang tuanya. Dan kita sebagai anak ya, ketika bisa berbakti kepada orang tua lebih daripada anak-anak yang lain, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena orang tua adalah pintu jannah ya. Sampai Nabi mengatakan celaka seseorang, celaka, kenapa celaka? Dia dapatkan orang tuanya masih hidup tapi tidak masuk surga, luar biasa. Padahal dia dapatkan bapak ibunya masih hidup atau salah satu di antara keduanya. Artinya pintu jannah itu demikian lebar ketika kita dapatkan apa? Ayah ibu kita masih hidup. Sehingga kita bantu anak-anak kita untuk dia bisa berbakti kepada kita semuanya ya, dengan kita memberikan sesuatu yang adil untuk mereka. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Kalau tidak kita cukupkan. Taib, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.